Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda baik-baik semuanya? Oh, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita. Mari kita buka 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 2 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita buka lagi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12. Mari kita buka Mazmur. Mazmur pasal yang ke-12. Kita membaca ayat yang kedua bersama-sama. Mazmur pasal 12 ayat 2. Membacanya bersama-sama. 1 2 3. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kita berdoa. Bapa surgawi yang mengasihi kami, yang sungguh memimpin hidup kami juga, hari ini kami datang berjemaat, kumpul bersama-sama orang-orang yang telah Engkau selamatkan, yang sungguh-sungguh berhutang segala-galanya terhadap Engkau ya Tuhan. Karena Engkau memberikan segala-gala bagi kami, maka kami sungguh merasa bahwa seluruh hidup kami adalah berkat kasih karunia-Mu. Kami berhutang kepada-Mu Tuhan, dan hidup ini milik-Mu ya Tuhan. Tolong kami, agar kami, orang-orang yang telah Engkau selamatkan, yang hidup di masa-masa akhir ini Tuhan, kami tahu untuk apa kami masih tetap hidup. Dan kami telah diselamatkan, namun Engkau belum membawa kami untuk apa kami ada di dunia ini. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada muridnya Timotius, berisikan nubuatan. Apa yang tadi kita baca, Paulus tidak katakan bahwa terjadi pada saat dia masih hidup. Tetapi dia mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir. Jadi pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada hari-hari terakhir katanya, akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin sukar kehidupan, semakin sukarnya masa di mana kita hadapi, kita mesti ingat apa yang sudah kita baca tadi, berarti hari sudah semakin terakhir. Karena apa yang dinubuatkan bahwa pada hari-hari akhir akan datang satu keadaan yang sukar. Yang sukar sekali. Kalau kita baca tadi, ada banyak hal yang diuraikan di situ. Tetapi karena masalah waktu, saya tidak mengajak Anda merenungkan semua kesukaran yang dia sebutkan di situ. Yang menyolok dan yang ada sangkut paut dengan iman kita dan berjemaat dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya semuanya bersangkut paut, tetapi yang lebih bersangkut paut lagi adalah yang dimana dikatakan bahwa Orang-orang pada akhir zaman tidak peduli pada agama, tidak peduli perkara rohani. Mereka katanya tidak menuruti Allah, mereka menuruti hawa nafsu. Dan yang pergi, yang beragama pun katanya di masa-masa akhir ini adalah mereka yang secara lahiriah saja, secara lahiriah, tapi memungkiri kekuatannya, tetapi tidak menghayatinya sampai ke dalam hati. Hanya sekedar mengunjungi gereja rutinitas, hanya sekedar sembahyang karena memang sudah beragama tertentu dan lain sebagainya. Bukan yang sungguh-sungguh meresapi. Inilah keadaan orang pada hari-hari akhir katanya, pada akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda peka dan memperhatikan keadaan dunia ini, kita bisa lihat bahwa betul apa yang Rasul Paulus katakan ini benar sekali. Makin hari makin sulit untuk berbicara kepada orang tentang perkara-perkara rohani, tentang perkara surga, tentang perkara neraka, makin hari makin sulit. Kesimpulannya adalah para ateis makin bertambah. Menurut survei di Amerika, 20 tahun terakhir orang Kristen di Amerika kurang 10%. Kurang 10%. Yang fundamentalis juga kurang, kurang lebih banyak lagi. Dulu pada waktu di Amerika mereka mengadakan pemilihan presiden, nomor satu yang diperhatikan dari calon presiden itu adalah kehidupannya yang bagus, imannya yang baik, sungguh-sungguh menghargai, menghormati Alkitab. Nah, orang yang demikian yang akan terpilih. Orang yang demikian pula lah yang akan mencalonkan diri untuk jadi presiden, supaya tidak buang-buang uang dan buang-buang waktu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, karena jumlah orang Kristen menurun, belum lagi kalau mau dicari yang betul-betul pergi ke gereja, yang betul-betul yakin dan betul-betul diselamatkan, sudah jumlahnya makin hari makin berkurang. Maka mereka yang hidupnya tidak beres pun, yang imannya kacau balau pun, memiliki kepercayaan diri untuk mencalonkan diri jadi presiden. Karena mereka tahu persentase orang yang tidak percaya Tuhan makin bertambah, para ateis makin bertambah, dan orang Kristen yang menyebut Kristen saja makin berkurang, apalagi yang sungguh-sungguh berkurang sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini fakta. Di Amerika, di mana Baptis dominan, saudara. Oh, kalau di tempat lain, lebih-lebih hancur lagi, saudara. Di Eropa, saudara Yusdi dan Jessica, jemaat kita yang tinggal di London, memberitahukan bahwa di sana gereja yang muat ribuan orang, yang datang hanya belasan orang. Sungguh mengerikan keadaannya, saudara. Mengerikan. Makin berkurang, para ateis makin dapat angin. Elton John, yang penyanyi rock yang terkenal, yang Diana mati dia nyanyi itu, salah satu partner homoseksnya bunuh diri, ya, partner homoseksnya bunuh diri. Saya baru baca di internet, kalau nggak salah, apa Stephen ada terjemahkan ke warta kita atau tidak? Itu dia menyalahkan pacarnya, sebenarnya sih pasangannya gitu, yang sama-sama homoseks, sampai bunuh diri adalah karena ini, karena iman Kristen, karena dia merasa tidak enak hati, karena merasa orang Kristen khotbahin tentang homoseks melulu, jadi tidak enak hati, jadi bunuh diri katanya. Jadi dia bukan menyalahkan homoseksnya, tapi menyalahkan gereja. Dan makin hari makin banyak orang Kristen yang tidak memiliki keyakinan diri, dan kemudian makin ciut, dan makin akhirnya sampai kepada titik tidak berani nongolkan diri lagi, dan makin banyak yang kehilangan iman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betul para ateis makin bertambah, saudara. Makin bertambah. Tidak bisa dipungkiri keadaan ini. Yang kedua, kekristenan sesat semakin giat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baru seminar tentang saksi Yehova di sini. Penginjil, gembala kurnia, bukan penginjil, gembala kurnia yang di Bekasi kasih tahu saya, dia tahu persis tempat di mana kelompok saksi Yehova kumpul kebaktian. Karena sekarang mereka sudah keluar dan bikin kebaktian. Katanya kebaktian mereka jam 5 sore. Di Bekasi, kelompok saksi Yehova jam 5 sore kebaktian. Lalu saya tanya, lalu minggu pagi mereka bikin apa? Minggu pagi katanya, gembalanya suruh keluar semuanya. Jadi minggu pagi anggota jemaatnya pergi ke perumahan-perumahan, pergi ke rumah orang, cari orang Kristen yang tidak ke gereja. Kalau lihat-lihat dari pagar gitu ya, ada kalender muka Tuhan Yesus ya, atau ada gantung salib di situ. Ah, ini pasti rumah orang Kristen. Siapa yang tinggal di rumah di situ? Biasanya katanya saksi Yehova akan datang, kemudian mulai berbicara. Mereka mensinyalir bahwa kalau minggu pagi orang Kristen itu tidak pergi ke gereja, ini orang Kristen yang ada masalah. Ini gampang. Ini makanan empuk. Sehingga mereka datang. Oh, mereka giat, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir untuk sulit sekali menghimbau, jangankan minggu pagi jam 9, misalnya selesai kebaktian kita, habis makan siang, kita pergi besuk anggota jemaat kita yang tidak hadir. Berapa banyak anggota yang bersedia untuk hal itu? Hal yang nomor dua, bahwa kekristenan sesat semakin giat. Semakin giat. Mereka semakin hebat. Mereka bergairah. Bahkan ada saksi Yehova yang SMS saya terus. Pada saya berkata, saya kalau mau kamu datang ya, jangan lewat SMS ya. Dia enggak mau datang, dia SMS terus. Saya bilang kamu percuma SMS saya. Dia bilang dia harap satu hari saya berubah pikiran jadi orang saksi Yehova dengan SMS terus ya. Satu hari sekitar 3 atau 4 SMS. Kamu bisa bayangkan. Dapatkah kita temukan orang Kristen Alkitabiah jemaat Grafe yang begitu giat SMS orang sampai satu hari sekitar 3-4 kali gitu. Bahkan saya sudah tolak dia, bagaimana cara dari halus sampai kasar gitu, dia tetap SMS terus. Dia enggak mau tahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kekristenan sesat semakin giat, semakin giat. Mengapa? Karena pada hari-hari akhir, iblis tahu kesempatannya semakin tipis. Waktu tersedia baginya semakin berkurang. Ini saatnya dia harus berjuang. Bukankah sebenarnya kita juga harus berpikiran demikian, bahwa waktu bagi kita untuk bersaksi juga demikian, makin berkurang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, para liberal dan kelompok Injili tidak berani bersaksi. Tidak berani bersaksi. Kelompok liberal, apa itu kelompok liberal? Kelompok liberal itu adalah kelompok yang tidak percaya bahwa Alkitab tidak ada salah. Kelompok liberal adalah kelompok yang tidak yakin lagi hari ini bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Bahkan Billy Graham mundur-mundur sampai kepada titik dia tidak berani lagi berkhotbah bahwa jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Billy Graham hari ini berkeyakinan bahwa ada keselamatan pada agama-agama yang lain juga. Mengapa orang sehebat Billy Graham bisa mundur sejauh itu? Di kantor saya ada buku yang berjudul Tragedy of Compromise. Tragedy of Compromise, sebuah tragedi dari kompromi. Buku yang ditulis oleh Ernest Pickering yang mencatat Billy Graham sejak dia sekolah Alkitab di Bob Jones University. Billy Graham itu tamatan Bob Jones University. Itu adalah sekolah teologi yang sangat fundamental. Sangat fundamental. Pada tahun 70-an, bahkan 60-an, Billy Graham khotbah sedemikian rupa. Dan pertama kali dia khotbah di gereja-gereja fundamental. Tapi kemudian makin mundur, kemudian dia bergabung, kemudian makin banyak, makin luas, jangkauannya makin luas, makin terkenal, makin luas. Akhirnya setiap kali dia mengadakan KKR di kota yang lain, dia minta supaya semua orang Kristen di situ dikumpulkan, tak peduli denominasi apapun juga, bahkan Katolik segala macam, demi supaya orang Katolik mau datang, maka dijadwalkan ya uskup atau pastor atau kardinal pimpin doa pembukaan dan lain sebagainya. Maka masuklah dalam kompromi demi kompromi. Sebab kalau tidak ada tokoh Katolik yang memimpin doa atau apa, nanti orang Katolik tidak mau datang katanya. Maka kompromi demi kompromi. Kalau ada orang bertobat di dalam KKR-nya, dia tidak berani berkata kepada mereka bahwa mereka harus pergi ke gereja yang benar. Karena kalau berkata pergi ke gereja yang benar, itu sama artinya berarti ada gereja yang tidak benar katanya. Dengan demikian akan menyebabkan orang-orang yang hadir mulai saling pandang satu dengan yang lain. Apa gereja kamu benar, apa gereja kamu salah? Gitu. Akhirnya, sekali lagi, satu persatu hal dikompromikan. Dan dia mundur, sampai sekarang sudah universalism. Ya, pluralism. Di mana dia tidak yakin lagi bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus saja. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kelompok liberal, mereka sedemikian terhanyut. Kelompok-kelompok Injili bagaimana? Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya minggu yang lalu bersama penginjil Suwandi yang memimpin di Jembatan 5 sekarang ini pergi ke rumah duka. Penginjil Suwandi kasih tahu saya, dia bertemu dengan ada orang yang dia kenal dari gereja Tionghoa yang salam dengan dia dan berkata apa? Wah, katanya, kamu punya kungfu sekarang gimana katanya? Ya, jurusnya katanya. Maksudnya itu teologinya dibilang. Ya. Dia pakai bahasa kau bilang, nye kungfu tajut sian yo katanya. Kita tahu nggak apa? Apa? Kungfu kamu katanya sudah keluar garis katanya. Ya. Maksudnya ini masuk ke grafe ya. You punya kungfu sudah ini sampai lewat gitu, lewat garisnya katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Penginjil Suwandi menjawabnya, justru saya bertemu suhu yang kungfunya yang mantap sekali katanya sekarang. Ya, tidak ini keluar garis. Ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kelompok Injili, kalau di dunia teologi biasanya mereka digambarkan dengan bunglon. Bunglon itu Anda tahu binatang bunglon? Kalau dia hinggap di pohon yang warnanya hijau, dia berubah warnanya jadi hijau. Kalau dia hinggap di piano ini, dia berubah menjadi hitam. Gitu. Kalau dia hinggap di mimbar ini, dia jadi kuning. Gitu. Itulah. Ya, mereka ikut mana saja. Ya, kalau ditanya begini-begini mana yang benar? Ya semuanya bisa benar. Semuanya bisa benar. Ya. Baptis percik atau baptis selam yang benar? Semuanya benar. Yang sehat diselam, yang sakit percik katanya. Oh ya, ini perempuan boleh enggak menggembalakan jemaat? Boleh dan tidak boleh. Bagaimana? Boleh kalau tidak ada tenaga ya, dan tidak ditabiskan. Tidak boleh kalau ditabiskan. Jadi semuanya serba ada di antara ini kuning apa coklat gitu. Bisa kuning, bisa coklat gitu. Hitam atau putih? Bisa hitam, bisa putih. Itulah kira-kira ya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Jawabnya adalah ketika seseorang tidak memperhatikan masalah doktrin. Kalau tidak memperhatikan masalah doktrin, kalau Anda memperhatikan masalah filsafat, lebih-lebih ketika Anda memperhatikan masalah hal-hal yang bersifat perasaan dan yang subjektif, misalnya apa? Kasih. Kita ambil contoh satu, kasih. Yang dibicarakan kasih melulu, kasih, kasih. Waktu seminar tentang doktrin keselamatan, saya kirim email ke teman-teman hamba Tuhan yang dulu-dulu saya kenal bahwa ada seminar doktrin keselamatan. Dan saya tuliskan di situ, tidak ada satu manusia pun masuk surga karena kasih. Tanpa pengertian doktrin keselamatan yang benar, tidak ada satu manusia pun masuk surga. Tidak ada. Ya, tidak ada satu manusia pun masuk surga karena kasih, karena Anda mengasihinya. Kalau Anda tidak memberitakan kepadanya doktrin keselamatan yang benar, yang alkitabiah, sehingga dia bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan doktrin yang benar, tidak mungkin bisa masuk surga. Biar kamu lepas kepala, kamu kasih sama dia. Tidak. Dan ketika orang tidak memperhatikan masalah pengajaran benar atau salah, tapi yang diperhatikan itu adalah relationship manusia semuanya, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu lagi sebenarnya apa itu hitam dan apa itu putih, apa itu benar dan apa itu salah, tidak tahu lagi. Padahal saudara, kalau mau tanding kasih, sekarang Buddhism, Buddha, betul-betul menggalakkan kasih. Sampai-sampai mereka mempunyai televisi yang namanya Da'ai. Ta'ai, Ta'ai. Ta'ai itu besar, Ai itu kasih. Kasih yang besar katanya. Luar biasa. Saudara, justru di saat akhir-akhir zaman seperti ini, kita harus tahu persis apa yang sebenarnya yang kita junjung tinggi. Pengajaran yang benar, doktrin yang benar, itulah yang menyelamatkan. Itulah yang menyelamatkan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, pengkhotbah karismatik makin hari makin dahsyat khotbahnya dan menyesatkan makin banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seandainya Grafe tidak muncul tahun 95 di Indonesia untuk merem kelompok yang bernubuat, yang berseru-seru tentang bahasa lidah, yang berseru-seru tentang mujizat dan lain sebagainya, Jakarta nggak tahu sudah seperti apa. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sejak tahun 95 Grafe muncul. Dan Grafe terus-menerus mengadakan seminar. Dan terus-menerus menyatakan bahwa itu salah. Itu sesat. Itu salah. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi sebagian mereka yang mungkin perasaannya lebih peka, agak sedikit merem diri. Agak sedikit merem diri, saudara. ada mereka yang tersentak oleh pernyataan kita bahwa itu salah, itu sesat, dan mereka merenungkan kembali. Mereka mulai mencari tahu, betulkah ini salah, dan lain sebagainya. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gerakan karismatik di Indonesia, saya mengamati sekarang mereka agak sedikit tertahan. Tahun 90-an awal, mereka bikin semua yang hebat-hebat di Senayan. Kasih melanda Jakarta, kasih melanda Indonesia, melanda semua-muanya. KKR mujizat di mana-mana. Tapi syukur kepada Tuhan, dengan pengajaran yang benar, dengan seminar-seminar yang kita sampaikan, memaksa mereka untuk menenangkan diri, untuk berpikir. Tetapi masih cukup banyak mereka yang dahsyat sekali, saudara. Saya tidak tahu Benny Hinn masih berani kembali ke Jakarta atau tidak, karena sekarang istrinya sedang mengajukan tuntutan cerai. Sangat mungkin dia akan bercerai. Saya tidak tahu masih adakah orang yang mau mendengarkan dia khotbah kalau istrinya sendiri menilai dia tidak beres. Tapi itulah dunia di mana orang Kristen matanya tidak diarahkan kepada kebenaran, tetapi melainkan hanya emosi belaka. Maka seperti ada selaput yang menutup, dan tidak bisa melihat kebenaran dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kita lihat kelompok Alkitabiah fundamentalis juga kurang bergairah, saudara. Betul? Ateis makin bertambah. Kekristenan sesat semakin giat, semakin bersemangat. Kelompok liberal Injili tidak berani bersaksi, malah kesaksian mereka adalah justru menyusahkan, justru menjelekkan kekristenan. Mengapa Eropa hari ini kekristenannya kacau? Adalah diawali oleh teolog-teolog Jerman. Teolog-teolog Jerman tulis buku tebal-tebal, saudara. Dan isinya adalah menyerang Alkitab. Buku tebal-tebal, saudara. Kalau kamu ditimpu bisa pingsan. Isinya menyerang Alkitab. Mengapa ada orang Kristen yang bikin buku isinya menyerang Alkitab, kalau kita tanya? Ya karena sebenarnya mereka bukan orang yang percaya Alkitab. Nah, mengapa mereka tidak percaya Alkitab, kok bisa jadi teolog? Karena sistem penggajiannya adalah negara yang menggaji. Anda bisa bayangkan, Jerman menyisihkan 10% dari penghasilan negaranya untuk gereja, untuk sekolah Alkitab segala macam. Itu berapa besar, Anda tahu? Luar biasa, dia negara kaya. Sehingga hamba-hamba Tuhan di Jerman, teolog yang ngajar di universitas segala macam itu, tiap tanggal 1 mereka pergi ke keuangan untuk terima gaji. Tidak jadi persoalan. Mau gerejanya dari 1000 orang tinggal 10 orang, tidak jadi masalah, gajinya tetap, saudara. Dan jadi profesor di sekolah, apapun buku yang dihasilkan, malah itu adalah extra income. Dan menyebabkan orang Kristen di Eropa makin hari makin tidak percaya pada Alkitab lagi. Karena kalau Alkitab banyak salah, bisa jadi Yohanes 3 ayat 16 juga salah. Lalu bagaimana nanti kita mau masuk surga, Tuhan bilang sorry, karena itu ayat salah sebenarnya. Wah, celakalah. Betul tidak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh mengerikan sekali. Nah, kemudian kelompok karismatik begitu semangat, saudara. Begitu semangat. Semangat mereka luar biasa. Mereka berani kasih persembahan. Orang-orang berduit di sana berani kasih persembahan, dan persembahan mereka bahkan ada gereja-gereja yang kelompok demikian di Tanjung Priok di sana, di daerah ya Cilincing dulu ya. Itu Gembala Firman dulu waktu dia masih kuliah di Grafe. Kita punya program bikin tunas di daerah Cilincing. Sudah mulai di sana. Kemudian Firman datang kepada saya, "Pak, kita enggak mungkin bikin gereja di situ. Enggak bisa maju. Yang datang beberapa orang saja." "Masalahnya apa?" saya tanya. Dia bilang, "Kita kan enggak mungkin seperti mereka. Mereka itu gereja yang buka cabang di sana," katanya. "Itu tiap selesai kebaktian itu semua yang datang dibagiin amplop isinya 10.000 katanya. Sehingga ada," katanya, "orang Kristen yang satu hari usaha pergi ke 3 gereja. Jam 7 dia datang, dapat 10.000 amplopnya kan. Masuk yang jam 10, dapat lagi 10.000. Kemudian datang yang sore, dapat lagi 10.000. 30.000. Kita tidak mungkin begitu, Pak." "Oh iya," saya bilang, "nggak mungkin kita. Kita khotbahkan kebenaran, tapi mereka nggak datang, Pak." "Waduh," saya bilang. "Repot betul, sudah." Itulah keadaannya. "Dari mana dapat duit banyak begitu sih, Bang, untuk dibagi-bagikan orang?" Saya kan heran juga, betulnya. Kemudian dikasih tahu, nanya. Di gereja pusat mereka itu banyak orang kaya. Nah, orang kaya itu berani kasih duit banyak. Berani. Nah, di situ kuncinya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ateis, kekristenan sesat, liberal, injili, karismatik, mereka semangat, giat, berkembang. Sekarang Kristen Alkitabiah fundamentalis. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia berhikmat adalah manusia yang sanggup mengintrospeksi diri, sanggup menilai diri kita, dan berani menilai kita, berani mengevaluasi gitu. Amin, jemaat sekalian. Kita harus berani mengevaluasi. Adakah kita lumayan semangat? Soal kebenaran. Sudahkah Anda sungguh-sungguh faham kebenaran dengan baik? Sifat gereja kita itu adalah menonjolkan kebenaran. Kita bukan ajak orang datang kumpul ke sini karena AC kita lebih dingin dari punya orang, ruangan kita lebih bagus gitu. Bukan. Kita karena kebenaran gitu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begini. Anda lihat kan, hampir tiap minggu kita tanya, ada orang baru datang di sini, ya, silakan berdiri, kita kenal. Tiap minggu ada orang baru. Hampir tiap minggu ada orang baru. Yang bisa bertahan itu adalah yang karena mengutamakan kebenaran gitu. Kalau yang bukan mengutamakan kebenaran, ini orang secara otomatis pelan-pelan dia akan merasa bahwa ini enggak habitatnya di sini gitu. Enggak habitatnya. Karena yang dia cari enggak ada di sini gitu, enggak ada gitu. Tapi kalau dia mau cari kebenaran, dia akan berkata, "Aha! Aku memang cari kebenaran dan di sinilah aku dapatkan itu." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu yang kita utamakan. Mama saya bilang, yang repot dari gereja kita, yang bikin susah banyak pemimpin tunas dan lain sebagainya, yang membuat mereka kewalahan, itu adalah setiap selesai kebaktian ada kebiasaan tanya jawab. Mereka kalang kabut. Maka itu saya tegaskan kepada mahasiswa, Selagi masa di git, masih di git ini, tanyalah sepuas-puasnya. Nanti kamu keluar, giliran orang lain tanya sama kamu. Dan kamu harus dapat menjawab. Harus dapat menjawab. Karena ini sifat hakikat nature dari gereja kita. Saya tahu ada gereja-gereja yang tidak salah juga sih, tidak salah. Misalnya mengembangkan bahwa supaya orang-orang betah semuanya, jadi dibuat ke penuh sahabat, semuanya salam-salaman, rangkul-rangkulan, kalau bisa begitu semuanya. Bagus nggak itu? Bagus sih, betul nggak? Bagus. Semuanya penuh kasih gitu ya toh. Habis pulang gereja misalnya ngasih-ngasih duit gitu, bagus nggak? Ya kalau memang ada duit sih bagus juga, betul. Itu bagus. Kalau orang tidak datang lagi satu minggu, baru tidak datang satu minggu dibusukin ya, dibusukin, kalau perlu ditarik-tarik dia supaya datang. Bagus nggak itu? Itu bagus, semuanya itu bagus. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan sebenarnya itu bukan yang nomor satu yang Tuhan mau. Bukan yang nomor satu yang Tuhan. Yang Tuhan mau yang nomor satu itu adalah sungguh-sungguh kebenaran. Kebenaran. Yang nomor satu kebenaran. Kebenaran. Ini yang paling penting. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adakah engkau memahami kebenaran? Orang Kristen akhir zaman makin mundur. Orang semakin tidak peduli pada perkara rohani dan lain sebagainya. Dapatkah Anda melihat hal itu? Mazmur berkata, zamannya Daud saja, dia berkata apa? Oh ya, tadi kita sudah baca seruannya. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Help Lord, help, katanya. Ya, jadi Tuhan, Daud berkata, Tuhan tolong Tuhan. Tolong apa? Nah orang-orang saleh habis. Tuhan tolong Tuhan. Oh Tuhan tolong. Orang-orang saleh habis Tuhan. Berguguran jatuh semuanya. Makin hari makin berkurang. Yang pergi ke gereja di Eropa hanya tinggal 5%. Yang lahir baru berapa persen ya? Tolong Tuhan, tolong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana cara Tuhan tolong kita? Nomor satu, Tuhan tidak bisa memaksa orang percaya kepadanya. Begini, ada orang bertanya, Tuhan kan maha kuasa, betul nggak Pak Soento? Ya betul. Adakah hal yang Tuhan tidak bisa lakukan? Saya bilang ada. Loh kok Tuhan maha kuasa bisa ada barang yang dia tidak bisa lakukan? Benar. Apa itu? Tuhan tidak bisa menentang sifatnya sendiri. Dan Tuhan tidak bisa menentang ketetapannya sendiri. Apa yang dia sudah tetap, tetapkan. Ya. Tuhan tidak bisa menentang sifatnya sendiri. Karena sifatnya yang maha kudus, jadi Tuhan tidak bisa berdosa menentang sifatnya sendiri. Tuhan tidak bisa menentang sifatnya sendiri. Jemaat, ketika Tuhan mau ciptakan manusia, Tuhan sudah tetapkan. Dia ciptakan manusia yang bisa berpikir dan yang punya kehendak bebas. Atas ketetapan ini Tuhan tidak pernah menyesal. Tidak pernah menyesal. Tapi atas harapan Tuhan supaya manusia itu bikin keputusan yang benar, tapi kadang-kadang salah, itu Tuhan sesalkan. Jadi kalau Anda baca di dalam Alkitab, ada ayat Tuhan menyesal, ada ayat bilang Tuhan tidak pernah menyesal. Jadi atas apa dia tidak pernah menyesal? Atas apa dia menyesal? Atas apa yang dia tetapkan, dia tidak pernah menyesal. Atas apa yang dia harapkan, dan apa yang dia harapkan itu tidak kesampaian. dan dia menyesal. Kan itu. Saudara, Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan sudah tetapkan manusia itu bisa berpikir dan berkehendak bebas. Sehingga manusia itu yang bisa berpikir, berkehendak bebas, ya Tuhan tidak bisa meng-overrule, ya, membatalkan itu, jadi membuat udah kayak robot gitu, jadi gak bisa tinggal Tuhan setel dia. Tuhan tidak. Itu ketetapan Tuhan. Bisa gak Tuhan ganti hatinya, bisa gak diganti gitu? Bisa. Tuhan sudah kasih contoh. Nebukadnezar, Tuhan ganti hatinya dengan hati kerbau. Makan rumput dia. Ya, makan rumput. Tapi ketika Tuhan kembalikan hati manusia kepadanya, dia makan nasi atau makan roti gitu ya. Dia kembali gak mau percaya Tuhan lagi gitu. Nah, itu. Jadi kalau Calvinis bilang, Tuhan, kalau Tuhan, kalau gitu kita doakan aja dari sini supaya Tuhan ubah semua hati orang Papua, betul gak? Hah? Kita doakan dari Jakarta, Tuhan, kalau bisa perlu puasa 40 hari 40 malam, Tuhan tolong, Tuhan, hati orang Papua semuanya diubah, kemudian semuanya jadi pergi ke gereja gitu, begitu. Nah begitu, saudara. Nah, kalau kita, Tuhan tolong bagaimana? Tuhan mau supaya kita ingin jadi orang-orang yang sudah mengenalnya, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah terima kebenaran, orang-orang yang sudah diselamatkan, kemudian Tuhan berikan kepadanya dinamit, dunamos. Itu yang di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Aku akan memberikan kamu apa? Kuasa. Kata kuasa di situ sebenarnya itu adalah bahasa Yunaninya dunamos. Itu asal kata dari dinamit, bahan peledak. Jadi atas orang yang sudah percaya, sudah terimanya, Tuhan berikan kita dinamit. Tuhan berikan kita kuasa. Tuhan berikan ini apa? Satu bahan yang bisa meledakkan dunia ini. Saudara, Tuhan tidak bikin KKR 100.000 orang di Yerusalem kemudian bertobat semuanya. Tuhan kumpulkan 12 orang ikut dia. Dan Tuhan kemudian bilang kepada 12 orang itu, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Dan itulah kamu keluar dan kemudian kamu pergi. Melalui kamulah kebenaran itu disampaikan, dikumandangkan. Oleh sebab itu kamu harus semangat. Oleh sebab itu kamu harus percaya diri. Oleh sebab itu kamu harus berbuat sesuatu, bukan tinggal diam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tolonglah, Tuhan, orang-orang apa namanya di sini, orang-orang saleh habis, Tuhan, orang-orang saleh habis, Tuhan tolonglah supaya saya bisa menjadi alat-Mu, supaya saya bisa menjadi alat-Mu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekurang-kurangnya, saudara, sekurang-kurangnya kalau Anda bisa melihat seperti Daud melihat, itu sudah cukup. Daripada orang Kristen makin kurang, penginjilan makin susah, ateis makin bertambah, yang sesat makin giat, Anda masih enggak merasa apa-apa. Nada, enggak ada yang salah. Semuanya oke-oke aja. Wah. Bagaimana kamu ini? Pisau udah sampai di lehermu, enggak ada apa-apa. Saya enggak lihat apapun ancaman. Wah, yang ngancam bilang agak miring dia. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekurang-kurangnya, saya katakan, sekurang-kurangnya kita bisa melihat seperti Daud. Orang-orang saleh sudah habis, makin berguguran, Tuhan tolonglah. Orang-orang saleh makin habis. Tolonglah, Tuhan. Karena kalau kita menyadari akan hal itu, sekurang-kurangnya itu adalah bagi diri kita, kita alert gitu. Bagi diri kita, weh, ini jangan main-main ini ya. Bisa-bisa saya jadi salah satunya juga yang makin habis gitu. Amin, saudara paham itu? Bisa-bisa saya salah satunya yang makin guguran gitu. Saudara, tolonglah Tuhan. Mari kita berseru seperti Daud berseru, tolonglah Tuhan, tolonglah. Sambil kita berdoa, berseru tolonglah begitu. Maka saudara, saya ingin katakan kepada Anda, kita harus berkata, Tuhan pakailah saya. Supaya saya bisa menjadi elemen positif. Untuk mensemangatkan yang lain. Semangatkan yang lain. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bikin jemaat kita makin semangat, oke? Menangkan jiwa. Bersaksi di depan semuanya ini. Wah. Saya kemarin dengar katanya keluarga Pak Ori mau maju ke depan ya, nyanyi. Wah, saya bilang bagus supaya keluarga-keluarga yang lain semuanya ikut juga. Ya. Bagus. Kita mesti semangatkan satu dengan yang lain, saling semangatkan. Kamu semangatkan saya semangatkan kamu gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selama engkau jadi orang Kristen sampai pada hari ini, imanmu makin bertumbuh atau makin menurun? Bagaimana? Ada orang yang engkau bikin jadi semangat? Ada orang lain, adakah orang Kristen yang kita semangatkan? Adakah orang yang menjadi lebih rajin, lebih giat oleh karena kita yang mendorongnya? Cobalah lakukan sesuatu. Saudara, begini. Nggak usah diperlukan kecanggihan berpikir yang terlalu luar biasa. Kalau di Eropa dulu kekristenannya sedemikian rupa, ya, seperti di Inggris, kemudian menurun, menurun, menurun. Sebenarnya kita bisa berkata begini, berarti saya dengan kadar iman yang segini, dengan semangat yang segini, kemudian sampai generasi anak saya menurun. Cucu saya lebih parah lagi, ya kan? Lebih parah lagi. Wah, berarti dua generasi hancur kekristenan. Saudara yang saya kasih dalam tenis. Nah, duduk di sini banyak bapak-bapak, ibu-ibu, dan banyak yang belum kawin. Begini, kalau saya segini semangat melayani Tuhan, pegang teguh akan firman Tuhan, kemudian anak saya kacau, masih tetap orang Kristen, tapi yang tidak semangat, yang ya jadi orang Kristen biasa-biasa saja, pokoknya nilainya, grade-nya di bawah saya, itu maju apa mundur? Kekristenan akan maju apa mundur? Mundur. Jadi kalau setiap anggota jemaat Grafe di sini, setiap anggota jemaat Grafe di sini yang sekarang Anda semangat, kemudian anak Anda di bawah grade-nya dari Anda, berarti kita dapat pastikan generasi berikut dari Grafe kondisinya seperti apa. Betul? Sebenarnya begitu. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda. Mari. Anda perlu berbuat sesuatu bagi keluarga. Perlu berbuat sesuatu. Perlu memiliki satu ketekatan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dua anak saya. Stephen sedang khotbah di Depok. Andrew sedang khotbah di Semarang. Saya bersyukur bahwa mereka lebih semangat dari saya. Saya bersyukur mereka lebih kokoh mempertahankan ini, Alkitab dari saya. Saya bersyukur. Saya bersyukur mereka lebih pintar dari saya. Berarti Grafe akan lebih baik. Kalau mereka lebih bodoh dari saya, wah itu mengkhawatirkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Lakukan sesuatu dan janjilah pada dirimu bagi yang belum menikah. bagi yang belum menikah. Saya berkata kepada pemimpin-pemimpin Tunas dan GBA yang lain, karena mereka semua masih muda-muda dengan anaknya yang baris kecil-kecil lari sana sini. Saya berkata, kalau Anda tidak bikin sesuatu untuk anak kamu, engkau tidak membuat mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau gagal. Engkau gagal. Sekarang masih kecil, lucu, lucu. Dia lari-lari lucu. Kalau 17 lari-lari enggak lucu lagi, betul enggak? Nah, umur 17 lari-lari, enggak mau ke gereja lari-lari, ya, naik motor lari-lari enggak lucu lagi waktu itu. Enggak lucu lagi. Itu sudah membuktikan kita gagal. Gagal. Gagal mendidik anak kita, gagal membuat mereka mengasihi Tuhan, menggantikan posisi kita di hadapan Tuhan untuk meneruskan kebenaran ini dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, bisakah kita berseru, tolong Tuhan, tolong, tolong Tuhan, tolong saya mempunyai keinginan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Tuhan, tolong saya. Nah, Tuhan akan tolong, karena engkau berseru kepadanya, Tuhan tolong. Tuhan punya, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kuasa. Saya kata, Tuhan hanya tidak menentang keputusan dirinya saja. Tuhan maha kuasa. Kita berdoa. Mari kita renungkan sejenak. Mari kita, kita datang kepada Tuhan. Yang belum punya anak, Anda sampaikan kerinduan hatimu. Satu hari, kalau saya punya anak, saya mau dia besar di hadapanmu. Oh Tuhan, menjadi alatmu yang positif di akhir zaman. Oh, yang sekarang masih status anak, saya katakan bahwa Tuhan mau engkau menjadi alatnya yang sungguh-sungguh berguna baginya di akhir zaman ini. Ini zaman kekacauan. Ini zaman segala-galanya tidak akan terkendali. Dan bagi yang sedang punya anak, Tuhan, mohonlah Tuhan beri hikmat kepada Anda. Bagi yang anaknya sudah besar, sulit dikendalikan, oh, berdoalah Tuhan, tolonglah. Tolonglah saya Tuhan, anak saya sudah besar, tengkuknya sudah keras, gak mau dengar. Tolonglah saya Tuhan, kalau dia tidak mau dengar terus saya susah Tuhan. Saya sungguh sangat khawatir, dia makin jauh, dia terjerumus dan hilang dari hadapanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan lihat hatimu. Tuhan mau engkau berseru kepadanya seperti Daud. Tuhan tolonglah. Oh Tuhan, Daud bikin banyak kesalahan. Dan bikin banyak kesalahan, keluarganya kacau balau. Tetapi karena dia berseru terus kepada Tuhan, Tuhan menolongnya. Sekalipun banyak anaknya kacau, setidaknya Salomo menyenangkan hatinya. Bisa menggantikannya menjadi raja yang sangat sangat baik, membangun bait Tuhan, menjadi raja yang memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Baiklah kita juga berseru kepada Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah, tolonglah, karena orang-orang saleh makin hari makin berkurang, habis. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat berperan untuk membawa angin positif kepada dunia ini, kepada keluarga, sanak famili, teman kami semuanya dulu. Tuhan tolong kami. Kami berdoa sungguh hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.